nggak ada pilihan untuk muter kamera tuh. Wah, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahil awwalin wal akhirin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Habibina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil'alamin basiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. وبعد، معاشر المسلمين والمسلمات Al-Aba wal-Umahat wal-Ikhwan wal-Akhwat, para hadirin dan hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kita sampaikan kepada seluruh para pemirsa dimanapun berada, yang semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua. Pada pertemuan kita di markas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi majlis kita ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufik dan nikmat yang luar biasa, yaitu kita bisa duduk bermajlis di majlis ilmu yang sudah kita sepakati bersama ini. Mudah-mudahan majlis ilmu yang sudah kita sepakati ini oleh Allah Azza wa Jalla diberkahi, sehingga ilmu yang kita pelajari juga ilmu yang diberkahi, yang akan membuahkan iman, menebalkan takwa, mengokohkan akidah, dan akan membuahkan amal-amal soleh kita semua. Allahumma amin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, pertanyaan-pertanyaan mungkin terjadi dan dimunculkan oleh sebagian kalangan, yang tentunya kita berhusnuzon kepada mereka sehingga mereka bertanya dengan pertanyaan seperti itu lantaran mereka belum mengetahui, lantaran mereka belum memiliki ilmunya, lantaran mereka belum memiliki akidah yang lurus. Pertanyaannya, mengapa kaum muslimin memiliki loyalitas yang begitu tinggi? Mengapa kaum muslimin memiliki hubungan yang sangat kuat antara yang satu dengan yang lainnya? Dalam istilah kita disebutkan bukan saudara, bukan family. Akan tetapi ketika mereka bertemu, ketika mereka itu berjumpa, seolah-olah mereka telah memiliki hubungan yang melebihi hubungan family. Bahkan sebelum mereka pernah berjumpa, mereka mendengar keadaan saudara. Kepedulian, simpati, empati mereka melebihi kepedulian dan simpati mereka terhadap bahkan family dan kerabatnya. Ada apa di balik ini semuanya? Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa di antara pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang pokok ini merupakan pokok yang masya Allah menjadi kunci kokoh dan tidak kokohnya iman seseorang. Yang pokok ini merupakan bukti kuat dan lemahnya akidah yang sahihah yang dimiliki seseorang adalah al-muwalatu, yaitu memberikan loyalitas, wal-bara'atu, yang disebut oleh sebagian kitab, disebut oleh para ulama dengan istilah al-wala wal-bara', yang dengan ungkapan selainnya para ulama juga menyebut dengan istilah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, adanya cinta dan benci yang karena Allah. Loyalitas dan kecintaan seorang mukmin yang benar berdasarkan akidah yang benar, sebagaimana bara'ah, berlepas dirinya, cuci tangannya seorang mukmin dari perkara-perkara yang memang oleh Allah sudah diperintahkan kita berlepas diri darinya, yang juga benar. Ini diantara kunci kenapa ada hubungan yang begitu kuat antara seorang muslim yang satu dengan seorang muslim yang lainnya, bahkan berjauhan negerinya, berjauhan pulaunya, sebagaimana yang kita menyaksikan di negeri kita kali ini, di baru-baru dengan peristiwa yang ada di belakangan bulan yang kita sedang ada dalamnya ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada orang-orang yang beriman al-hub, kecintaan, sebagaimana Allah juga memberikan kepada orang-orang yang beriman kebencian al-bughdu. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan al-hub wal-bughd, kecintaan dan kebencian seorang muslim, seorang mukmin ini sebagai ukuran kuat dan lemahnya iman, sebagai ukuran lurus dan tidak lurusnya akidah, sebagai pokok-pokok akidah yang sangat mendasar yang dimiliki oleh seorang muslim, yang dimiliki oleh seorang muslim. Di saat seorang muslim, seorang mukmin meletakkan kecintaannya kepada orang-orang yang beriman secara mutlak, maka dia telah letakkan cintanya, dia telah letakkan loyalitasnya, sebagaimana itu adalah tuntutan iman. Di saat dia memberikan kebenciannya dari orang-orang kafir secara mutlak, maka di saat itulah seorang muslim, seorang mukmin telah meletakkan kebenciannya pada tempat yang memang berdasarkan akidah yang benar, berdasarkan iman yang benar. Allah SWT menyebutkan tentang masalah ini bahwa pokok-pokok al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, bahwa kecintaan secara mutlak diberikan kepada orang-orang yang beriman, sedangkan kebencian secara mutlak diberikan kepada musuh-musuhnya Allah, musuh-musuhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang kafir secara mutlak, secara umum. Di dalam surat At-Taubah ayat nomor 71, Allah SWT berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu, ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Adalah orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan. Sebagian mereka adalah kekasih sebagian yang lainnya. Sebagian orang yang beriman memberikan kecintanya kepada sebagian orang yang beriman yang lainnya, yang laki-laki dan yang semisalnya, juga yang perempuan, juga yang semisalnya. Sama Allah SWT menegaskan yang demikian, menunjukkan bahwa kecintaan orang yang beriman secara mutlak harus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Allah SWT menyebut salah satu di antara wujud cintanya orang yang beriman kepada saudaranya yang beriman adalah Allah SWT mensifatkan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ditegakkannya amar ma'ruf dan nahi munkar di antara mereka. Ada hal yang penting para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan karena wajibnya orang-orang yang beriman menegakkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan di antara orang-orang yang beriman oleh karena Allah Azza wa Jalla mewajibkan di antara orang yang beriman saling memberikan nasihat. Bahkan Rasul telah mensifatkan jika kaum muslimin, jika orang-orang yang beriman di antara mereka sebagian mereka dengan sebagian yang lain menegakkan nasihat, maka tegaklah agama mereka. Seolah-olah Rasulullah menyebutkan jika tidak ditegakkan saling memberi nasihat di antara mereka, maka agama mereka pun tidak tegak. Bukankah Nabi telah menyebutkan dalam sabdanya ad-dinun nasihat? Agama adalah nasihat. Kita ingat sabda Rasul di dalam bab yang lain, beliau telah bersabda al-hajju Arafah. Haji itu bangunan rukunnya pokoknya adalah pada wukuf di Arafah. Sehingga barang siapa yang dia berhaji tapi tidak wukuf di Arafah, bagaimana hajinya? Hajinya tidak sah. Dan sabda Nabi ad-dinun nasihah menurut ilmu bahasa Arab, tata bahasa Arab, sama dengan yang disabdakan Nabi dengan sabda beliau al-hajju Arafah. Sehingga tegaknya agama pada setiap muslim adalah dengan ditegakkannya an-nasihah, saling memberikan nasihat. Sedangkan nasihat itu inti-intinya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Adanya kebajikan-kebajikan maka tunjukkan. Adanya kebajikan-kebajikan maka sampaikan kepada orang-orang yang beriman sehingga mereka menunaikan kebajikan. Adanya hal-hal yang mungkar maka tunjukkan agar orang yang beriman meninggalkannya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada bab bahwa kecintaan orang-orang yang beriman diberikan kepada sesama kaum muslimin, diberikan kepada orang-orang yang beriman sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Adapun bagaimana jika seorang mukmin tidak meletakkan cintanya pada proporsi yang telah Allah SWT tegaskan, diharamkan, dilarang oleh Allah SWT seorang mukmin memberikan kecintaannya kepada selain orang-orang yang beriman. Lawannya iman adalah kufur. Sehingga lawannya orang-orang yang beriman tentu orang-orang yang kafir. Dan kita tahu siapa orang-orang yang kafir. Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Bayyinah, dia SWT berfirman tentang siapa orang-orang yang kufur itu. Orang-orang yang kafir adalah min ahlil kitab wal musyrikin. Mereka adalah orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik, para penyembah berhala yang beribadah kepada selain Allah. Mereka adalah orang-orang kufur. Dilarang oleh Allah SWT orang-orang yang beriman memberikan kecintanya kepada orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat nomor 28, Allah SWT berfirman la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak dibolehkan orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang yang kafir di antara mereka, orang-orang yang kafir dijadikan orang-orang yang dicintai. Dicintikan orang-orang yang dijadikan kekasihnya, yang diberikan loyalitas kepada mereka dari selain orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in. Dan siapa yang melakukan hal yang demikian, yang memberikan cintanya kepada orang-orang selain orang-orang yang beriman, maka Allah SWT tidak akan memberikan sesuatu pun kepadanya. Allah akan berlepas diri darinya. Allah SWT melarang orang-orang yang beriman memberikan loyalitas, memberikan kecintaannya kepada orang-orang yang tidak beriman. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pengajian kita malam hari ini tidak membahas secara keseluruhan tentang cinta dan benci karena Allah, tapi kita hanya ingin menyampaikan satu pokok dalam bab ini, yaitu tentang pentingnya cinta dan benci karena Allah. Pentingnya cinta dan benci karena Allah, yang tentunya diproporsikan dengan proporsi sesuai dengan akidah yang benar, sesuai dengan akidah Ahli Sunnah wa Jamaah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, kenapa pembahasan atau kenapa cinta dan benci yang karena Allah ini adalah masalah yang penting dalam kehidupan orang-orang yang beriman? Awalan, anna juz'un min syahadati la ilaha illallah. Karena sesungguhnya cinta dan benci karena Allah itu merupakan bagian dari persaksian la ilaha illallah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, karena makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah, sebagaimana para ulama menjelaskan, ada dua rukun yang ada di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang pertama adalah nafyun, peniadaan. Yang ditiadakan adalah semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Meniadakan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah maknanya juga mengandung makna berlepas diri dari apapun yang diibadahi dari selain Allah, berlepas diri dari orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, berlepas diri pula dari setiap amalan yang merupakan bentuk peribadatan kepada selain Allah. La ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi, mengandung makna seorang muslim, seorang mukmin harus berlepas diri dari setiap bentuk kekufuran, berlepas diri dari setiap amal-amal kekufuran, termasuk dari orang-orang kafir, dan termasuk dari apapun yang diibadai dari selain Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah isbatun, apa yang ditetapkan illallah, menetapkan bahwa hak peribadan semata-mata adalah untuk Allah, menetapkan bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali hanya Allah, sehingga yang diibadai adalah Allah, yang diperintahkan untuk beribadah semata-mata adalah harus kepada Allah. Yang ini juga mengandung makna diperintahkannya memberikan kecintaan, memberikan loyalitas kepada siapapun yang beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bab ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa tidak ada rasul, satupun rasul yang oleh Allah diutus melainkan menyerukan hal ini, agar menegakkan peribadahan semata-mata kepada Allah, dan agar menumbangkan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah, agar menumbuhkan kecintaan di antara orang-orang yang beriman, yang beribadah kepada Allah, dan agar menumbuhkan kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Dia Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl ayat nomor 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasulnya, yang seruan rasul itu adalah ani'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhlah taghut-taghut oleh kalian. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, Kenapa kecintaan yang dibangun karena Allah dan kebencian yang juga dibangun karena Allah adalah perkara yang penting dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah? Sanian annaha awsaku ulal iman. Sebagaimana yang kita sebutkan pada mukaddimah, karena sesungguhnya cinta dan benci karena Allah termasuk simpul iman yang paling kokoh yang dimiliki oleh setiap muslim. Maknanya, jika seorang muslim tidak memiliki kecintaan dan tidak memiliki kebencian yang dibangun karena Allah, untuk Allah dan demi Allah, maka sungguh simpul imannya adalah simpul iman yang lemah. Simpul imannya simpul iman yang lemah. Jika dia tidak mencintai orang-orang yang beriman, dia tidak mencintai peribadahan kepada Allah, di mana letak iman? Di manakah yaitu bangunan iman? Di mana simpul iman yang paling kuat yang dimiliki oleh seorang mukmin jika dia tidak cinta kepada orang-orang yang beriman? Sebaliknya, jika dia tidak membenci kekufuran, dia tidak membenci setiap amal-amal kekufuran, bentuk peribadahan kepada selain Allah dia tidak membencinya, di mana simpul iman? Di mana yaitu kokohnya simpul iman? Maka benar ketika Rasul menyebutkan bahwa cinta dan benci karena Allah adalah awsaku ural iman, yaitu sekokoh-kokohnya simbol iman yang dimiliki oleh setiap muslim. Telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, awsaku ural iman al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-hubbu fillah wal-bugdu fillah. Simbol iman yang paling kokoh, simbol iman yang paling kuat adalah loyalitas yang diberikan karena Allah. Demikian juga permusuhan yang diadakan juga karena Allah. Cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Hadis disebutkan oleh Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab As-Sahihah, hadis yang ke-998. Salisan, yang ketiga, kenapa cinta dan benci karena Allah itu termasuk akidah yang penting? Annaha sababun litadzawqil qalbi halawatal iman wa ladzatal yaqin. Karena sesungguhnya cinta dan benci karena Allah itu adalah sebab hati bisa merasakan lezat dan manisnya iman. Sebab hati bisa merasakan lezat dan manisnya keyakinan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, iman itu lezat, iman itu manis. Oleh karenanya barang siapa yang dia bisa merasakan lezat dan manisnya iman, bagi dia tidak ada lagi yang lebih berharga, melainkan dia harus memiliki iman ini. Tidak ada yang dia itu rasakan lebih manis, melebihi manisnya iman yang ada pada hatinya. Jika seseorang merasakan lezatnya iman, lezatnya keyakinan, maka apa yang dia yakini, apa yang dia imani, tentu dia lebih harap-harapkan dibandingkan perkara yang dia tahu hakikatnya, yaitu dunia. Kita tahu dunia kita itu masya Allah begitu indah. Inna dunya hulwatun hadiratun. Rasulullah menyebutkan dunia itu benar-benar manis. Dunia benar-benar hijau. Rasa yang paling kita rasakan nikmat adalah manis. Mata kita akan sangat senang memandang perkara yang hijau-hijau. Rasulullah menggambarkan bahwa dunia itu seperti itu. Jika kita semakin merasakan manis, jika kita semakin melihat hijau, senang mata kita melihat. Akan tetapi semuanya tipuan. Semuanya adalah tipuan. Dunia kita itu ada istri, berarti kalau bagi wanita ada suami. Dunia kita ada anak-anak, dunia kita itu ada sawah, ada ladang. Dunia kita itu ada dinar, ada dirham, ada rial, ada rupiah, ada emas, ada perak. Dunia kita itu ada perusahaan, dunia kita ada perdagangan. Dunia kita itu ada tunggangan, ada binatang ternak. Ini dunia kita. Tetapi yang lezat, yang manis bukan dunia. Coba perhatikan orang yang paling baik imannya, orang yang paling mumpuni takwanya. Baginda Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sebelum menyatakan, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu." Oleh Allah SWT di hatiku dijadikan cinta kepada dunia pada dua perkara. Cinta kepada wanita-wanita yaitu para istri, dan cinta kepada tib, minyak wangi. Kesenangan Rasulullah kepada para istri benar-benar cinta istri. Maka untung orang-orang yang para wanita yang diperistri oleh Nabi SAW, benar-benar Rasul itu mencintai para istri. Bapak-bapak mencintai para istrinya apa enggak? Para suami ini mencintai para istri apa enggak? Tak laporkan ibu-ibu nanti kalau enggak. Rasul sangat mencintai istrinya. Tidak ada satu pun istri yang tidak dicintai oleh Nabi SAW. Makanya seringnya dan keseringannya Nabi itu dengan 9 istrinya itu tidak dibeda-bedakan. Belum bergiliran semalam itu, sering Rasul itu seperti itu. Tidak hanya sekali dua kali. Aisyah yang bercerita, malam ini gilirannya di rumah siapa. Tapi belum menyematkan itu, setiap malam itu putar semua istrinya. Diampiri dulu semua istrinya, baru ujung-ujungnya akan bermalam di giliran rumah istri yang memang jatuh gilirannya. Tidak hanya sekali dua kali. Menunjukkan kecinta Rasul kepada para istrinya. Dan tidak ada manusia yang bau badannya lebih harum melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat menjadi saksinya. Ketika mereka berjumpa dengan Nabi, masya Allah, begitu harumnya badannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Karena cintanya Rasul dengan minyak wangi, sampai jenggotnya beliau juga demikian harumnya, menunjukkan kecintaan beliau terhadap minyak wangi. Tetapi para bapak, para ibu, apakah ketika Rasul itu ada di antara istrinya, baru beliau itu merasakan lezatnya hidup, baru merasakan tentramnya, damainya hidup, baru merasakan kesenangan dan kenyamanan? Apakah tatkala beliau sedang berharum-harum dengan minyak wangi itulah yang memuaskan beliau? Ternyata tidak. Ternyata bukan. Semuanya hilang, semuanya tidak lagi ada di benak, semuanya tidak lagi ada di hati. Di tangan pun tidak. Di saat beliau sudah merasakan lezatnya iman, di saat beliau sudah merasakan nikmatnya keyakinan, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah SWT menjadikan qurratu ainin, perkara yang menenteramkan jiwa saya, yang menenangkan hati saya, yang dipandang indah oleh hati dan jiwa saya, bukan pada istri, bukan pada minyak wangi, tetapi pada sholat. Pada sholat aku hanya mendapatinya ada pada sholat, bukan ketika aku berada pada di antara istri-istriku. Tidak. Begitulah dunia. Begitulah dunia. Dan kiranya hal yang demikian tidak didapati kecuali oleh orang-orang yang bisa merasakan lezatnya iman, yang sudah sampai bisa merasakan lezatnya iman dan manisnya keyakinan. Disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau telah bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perkara. Barang siapa yang tiga perkara tersebut ada padanya, maka dengannya orang ini akan mendapatkan, bisa merasakan lezat dan manisnya iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, di saat Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain daripada keduanya. Kecintaan dia kepada Allah, kecintaan dia kepada Rasulnya lebih dibandingkan kecintaan dia kepada siapapun apapun selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa man ahabba 'abdan la yuhibbu illa lillah. Dan orang yang mencintai hambanya Allah, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Dengan cinta dan benci karena Allah, seorang bisa merasakan manisnya iman. Wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah kama yakraha an yulqa fil nar. Dan orang yang dia tidak senang, yang dia itu sangat tidak suka dikembalikan kepada kekufuran, kembali kepada jahiliyah setelah dia berhijrah, kembali kepada awam setelah dia berilmu, kembali kepada maksiat setelah dia bertaubat, sebagaimana dia benci, tidak suka, sangat tidak senang jika kelak oleh Allah akan dicampakkan di dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih beliau berdua. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena waktu sudah masuk salat Isya, kita azan terlebih dahulu, setelah itu kita lanjutkan materi kita insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan yang ketiga yang sudah kita sebutkan, bahwa cinta dan benci karena Allah, apabila seseorang memilikinya, dia merupakan sebab seseorang bisa merasakan manis dan lezatnya iman. Sebagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan bagaimana lezat dan manisnya iman, tidak bisa dibeli dengan dunia, tidak bisa digantikan dengan dunia. Kesenangan kepada istri dan anak-anak, kesenangan kepada materi, tidak bisa menggantikan posisi mani dan lezatnya iman yang ada pada hati. Dan diantara sebabnya adalah al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Ketika seorang sudah bisa mencintai karena Allah, sebagaimana dia pun membenci pun juga karena Allah. Coba hal yang seperti ini dikembalikan kepada kita masing-masing, ya. Jangan kepada yang lain. Artinya jangan melihat orang, sudah kita melihat diri kita sendiri. Para istri, para ibu-ibu yang di belakang sana, apakah posisi suami di samping dirinya itu lebih menyenangkan dia? Apa ketika dia sholat lebih senang? Apakah ketika dia sholat masih terbawa-bawa kesenangan dia kepada suami, kesenangan dia kepada anak, kesenangan dia kepada materi? Apakah tidak? Demikian juga bapak-bapak yang ada di depan sini. Apakah ketika sholat masih terbawa-bawa kesenangan kepada istri, kepada anak, kepada materi? Ataukah sudah tidak demikian? Padahal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan, memberikan contoh bagaimana lezat manisnya iman yang Masya Allah begitu tinggi ada pada beliau. Sehingga dunia semuanya, tidak lagi beliau itu akan memperhatikan ketika beliau harus sholat, merasakan lezat dan manisnya iman. Apa kata beliau ketika tidak datang waktu sholat? Beliau mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arif Nabi sholat." "Wahai Bilal, segeralah. Berikan kepada kami istirahat dari dunia ini. Istirahat dari dunia ini." Bagaimana? Dengan tegakkan sholat, kumandangkan azan maknanya. Sehingga Nabi menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita itu tidak sholat, dunia hendaknya itu sudah selesai. Beres dunia itu. Sehingga akan terbawa-bawa pada sholat. Begitu hendaknya sholat kita. Apabila demikian, berarti seseorang sudah memiliki lezat manisnya iman. Sehingga dunia dengan isinya, materi-materi dengan keindahan dan apa-apa yang ditawarkan berupa kenikmatannya pun tidak lagi diperhatikan. Fokus satu yang diharap-harap, yaitu dengan lezat manisnya iman, seseorang terantarkan menuju kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ada itu tidak begitu, Ustaz. Justru kita terkadang tergoda kalau kita itu sholat. Apalagi kalau sholat sunnah di rumah, tergoda oleh istri, akhirnya tidak bisa sholat. Tergoda oleh anak-anak, akhirnya tidak bisa sholat. Pulang dari masjid, melihat istri, cuman dilirik sama istri sudah tergoda, tidak lagi sholat sunnah. Terbawa-bawa. Wajar atau tidak wajar? Wajar, ya. Terjadi pada para sahabat yang seperti itu. Terjadi pada para sahabat. Abu Bakar Ash-Shiddiq merasakan seperti itu. Sebenarnya Hamdalah juga merasakan seperti itu. Antum sudah pernah mendengar hadisnya Hamdalah? Dia yang merasakan seperti itu. Hamdalah itu introspeksi. Jadi dirinya berkaca dia. Kok saya ini begini? Saya ini kok begini? Bisa jadi saya ini munafik saja. Kalau saya sedang di pengajian, kalau saya sedang di majlisnya Nabi, kalau saya sedang di majlis taklimnya Rasulullah, di antara para sahabat, rasa-rasanya yang ada di hadapan saya adalah surga atau neraka. Saya harus lari jauh dari neraka, saya harus mendapatkan surga. Dan begitu pulang ke rumah, wala ma'asafna al-ahla wal-aulad, ketika kami sudah bergaul kembali dengan anak dan istri di rumah, lupa apa yang tadi disampaikan oleh Nabi di pengajian. Nah, maka dia bertanda tanya, apakah saya ini kira-kira orang yang munafik, apakah saya tidak munafik? Maka datang kepada Abu Hurairah menyampaikan apa yang disampaikan, yang dialaminya. Ternyata bukan Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia sampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ternyata Abu Bakar juga merasakan hal yang sama. Sesungguhnya apa yang terjadi padamu wahai hantulah sama juga terjadi pada diriku. Kalau begitu harus berdua kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan perkaranya berdua. Hantulah bercerita ya Rasulullah. Hantulah sudah munafik. Hantulah jika ada di hadapan engkau ya Rasulullah, di majlis engkau ya Rasulullah, di antara para sahabatmu ya Rasulullah. Begitu yang ada adalah akhirat. Tapi begitu saya pulang ya Rasulullah menghampiri istri, menghampiri anak-anak, sudah. Rasanya sudah lupa dengan apa yang Anda sampaikan tadi di Masjid Nabawi. Maka hantulah sudah munafik. Rasulullah mengatakan, lah tidak begitu wahai hantulah. Seandainya engkau mampu ya hantulah melakukan di mana keadaanmu, di mana tempatmu, situasi dan kondisimu, kamu tetap seperti ketika kamu di masjid. Tetap kamu seperti ketika keadaanmu adalah sedang mendengarkan mau'izah, mendengarkan pelajaran dariku. Niscaya semua malaikat Allah akan turun menjabat tanganmu. Di jalan-jalanmu, di tempat pembaringanmu, terus malaikat akan menjabat tanganmu. Akan tetapi alhamdulillah itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Wajar jika kamu gitu pulang, kamu kemudian ingat istri, ingat anakmu. Wajar. Walakin sa'atan-sa'atan. Yang benar wahai alhamdulillah, kondisikan wahai alhamdulillah. Kondisikan ya alhamdulillah. Ada saatnya orang itu pol imannya. Maka kondisikan supaya tetap pol bagaimana caranya. Ada saatnya orang itu agak turun imannya. Maka kondisikan bagaimana supaya tidak turun. Walakin sa'atan-sa'atan. Para bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, bagaimana cinta dan benci yang karena Allah merupakan akidah yang pokok yang setiap muslim, setiap mukmin wajib memilikinya. Annahu bitahqiqi hadhil akidah yustakmalul iman. Karena yang keempat, apabila seseorang muslim, seorang mukmin bisa mewujudkan, bisa merealisasikan al-hubbu fillah wal-bughdu fillah ini, cinta dan benci yang dibangun karena Allah ini, maka menjadi sempurnalah imannya. Semua kita mengharapkan iman yang sempurna. Semua kita mengharapkan iman kita iman yang pol. Karena seorang yang beriman oleh Allah akan diberikan nikmat syurga dengan derajat dan tingkatan sesuai dengan tingkatan derajat iman. Semakin tinggi derajat imannya, semakin tinggi pula syurga yang Allah akan berikan. Sehingga wajar jika semua kita mengharapkan iman kita iman yang sempurna. Dan jika seseorang bisa mewujudkan pada dirinya al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta dan benci karena Allah, maka akan sempurna imannya. Disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang dia mencintai dan membenci karena Allah, dia memberi dan tidak mau memberi juga karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, Nabi telah menyebutkan sempurnanya iman. Sempurnanya iman seseorang di antara sebabnya adalah di saat dia bisa mewujudkan al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ini menjadi bukti. Kapan orang cinta dan bencinya karena Allah, bukti bahwa dia itu adalah orang yang sempurna iman. Jika dia belum bisa memberikan cinta dan benci karena Allah, maka bukti dia belum sempurna iman. Bukan berarti menjadi kufur, tapi tidak sempurna imannya. Dia adalah mukmin, tetapi naqisul iman. imannya iman yang kurang dan imannya bukan iman yang sempurna. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada iman yang sempurna berarti ada iman yang lemah. Dan banyak perkara yang menjadi tanda-tanda sempurnanya iman. Yang menjadi tanda-tanda sempurnanya iman. Dan orang yang imannya sempurna, semakin sempurna iman, maka di antara tandanya adalah semakin baik akhlaknya. Tutur katanya baik. Lisannya baik. Tangannya baik. Kakinya baik. Perutnya baik. Mulutnya baik. Lisan dengan mulut berbeda ya. Mulut untuk apa? Untuk makan. Lisan untuk bicara. Matanya baik, telinganya baik, begitu. Jika seseorang sempurna imannya akan seperti itu. Oleh karena Rasul menyebutkan dalam hadis yang beliau telah sabdakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Orang-orang yang beriman yang paling sempurna imannya ditandai dengan yang paling baik akhlaknya. Kapan orang akhlaknya adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik, maka menunjukkan dia adalah orang yang lebih baik imannya. Semakin sempurna akhlaknya, semakin sempurna pula imannya. Tanda-tanda bagaimana orang mengetahui bahwa dia akhlaknya itu baik, berarti imannya sempurna. Jika dia itu akhlaknya tidak baik, berarti imannya tidak sempurna. Kalau begitu, menjaga akhlak apa menjaga iman dulu? Diupayakan akhlak yang baik apa yang diupayakan iman yang baik dulu? Tidak bisa kita memiliki akhlak yang baik jika tidak memiliki iman yang baik. Perhatikan. Tidak bisa orang itu menggapai akhlak yang mulia jika dia tidak memiliki akidah yang benar. Tidak memiliki akidah yang mulia. Bukan dibalik. Orang berusaha berbaik-baik dengan manusia berbaik-baik, tapi tidak memperhatikan akidah. Kalaulah dia benar-benar di mata manusia baik, sesungguhnya dia adalah rusak akhlaknya. Karena dia adalah orang-orang yang pamrih. Orang-orang yang apa? Yang pamrih. Kalau orang tidak memiliki akidah, tidak memiliki iman, kepada siapa dia berbuat baik? Untuk siapa dia berbuat baik? Bukan untuk Allah. Pamrihnya adalah kepada manusia. Sekiranya semua manusia buta, tidak melihat, tidak bahkan dia berbuat baik. Sekiranya tidak ada manusia, dia tidak bahkan berbuat baik. Berarti harus diperbaiki dulu akidah. Akidah dimantapkan, akidah dikuatkan, iman diperbaiki sehingga orang akan mendapatkan akhlak yang mulia. Ada enggak orang yang kufur yang baik? Maksudnya yang berbuat baik. Ada apa enggak? Banyak. Dia orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dari kalangan ahli kitab, bahkan dari kalangan orang-orang musyrik. Tapi masya Allah, amal sosialnya begitu luar biasa. Banyak. Dia berderma sana sini, dia nyumbang sana sini, menyantuni sana sini. Tapi untuk apa? Dan untuk siapa dia melakukannya? Apakah untuk Allah? Jawabannya tidak. Berarti apa? Pamrih kepada manusia. Pamrih, tidak ada baiknya. Seandainya dia adalah orang-orang yang baik, pertama-tama yang diperbaiki bukan akhlak kepada manusia, adalah akhlak yang dia harus berikan kepada zat yang menciptakan seluruh alam, yang menciptakan seluruh manusia, yang menciptakan diri, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi sebelum dia memperbaiki akhlaknya kepada manusia, dia harus menjadi orang yang memperbaiki akhlaknya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama harus dengan beriman, dengan berakidah. Oleh karena Nabi telah bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapapun orangnya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ini akidah. Siapapun orangnya yang akidahnya baik. Seolah-olah Nabi mengatakan siapa orang yang imannya baik, yang akidahnya baik, maka tentu ucapan lisannya baik. Kalau tidak memiliki ucapan yang baik, tentu dia adalah orang yang akan menjaga lisan. Diam. Barang siapa yang beriman yang baik, yang berakidah yang baik, tentu dia akan muliakan tamunya. Barang siapa yang beriman yang baik, yang berakidah yang baik, tentu dia akan muliakan tetangganya. Perhatikan Nabi mengatakan, dasar-dasar, pokok-pokok kebaikan akhlak, ada baik dan tidak baiknya akidah, baik dan tidak baiknya iman. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, ini menunjukkan tidak ada dakwah yang bisa mengantarkan manusia kepada akhlak yang mulia selain dari dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah, dakwahnya ulama-ulama ahlussunnah wal jamaah. Karena pokok dakwah salafiyah, pokok dakwah ahlussunnah wal jamaah, mengajak umat kembali kepada akidah yang benar, kembali kepada tauhid yang murni. Dan ini adalah pangkalnya akhlak yang mulia. Perhatikan dahulu para sahabat. Tidak semua para sahabat orang-orang yang baik akhlaknya. Awalnya maksud saya. Memang ada di masa jahiliyah sebagian sahabat akhlaknya memang mulia, tetapi tidak semua adalah mulia. Sebagian mereka jahat, sebagian mereka adalah orang-orang yang pernah minum khamar, orang-orang yang pernah begini dan begitu, tetapi begitu oleh Allah sudah diberi taufik beriman, jadilah mereka orang yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang memperbaiki akhlak mereka? Akidah, tauhid. Apa yang memperbaiki akidah, apa yang memperbaiki adab-adab mereka? Akidah, tauhid yang ditanamkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. 13 tahun digembleng akidah tauhid semasa di Makkah. 10 tahun digembleng dengan akidah tauhid semasa di Madinah. Dengan syariat yang diajarkan, mereka tidak pernah mengeluh. Dengan perintah dan larangan yang Allah SWT syariatkan, mereka tidak pernah mengeluh. Apa ucapan mereka? Sami'na wa ata'na. Bagaimana mereka jadi generasi yang militan seperti itu? Karena akidah yang benar, karena tauhid yang murni. Oleh karenanya para bapak, para ibu, ya, jangan pernah kita itu malas mengaji akidah tauhid. Jangan pernah kita terkena godaan syaitan. Syaitan tidak senang melihat orang-orang yang rajin mengaji akidah iman. Tidak senang. Karena ini adalah benteng yang paling kokoh yang tidak bisa ditembus oleh syaitan. Akidah tauhid. Makanya di beberapa majlis pengajian kalau pembahasannya tauhid sepi. Nah, siapa yang ngaji? Ustaz itu. Apa mana itu kitab tauhid? Ah, aku masih ada kesibukan ini. Enggak hadir. Pengajian kitab tauhid, dia enggak ngerti itu adalah makarnya setan. Setan yang menggoda dia. Dia yang dibisik-bisiki oleh setan. Ketika dia enggak belajar tauhid, setan pun datang. Bagaimana cara supaya orang ini tidak belajar tauhid? Karena kalau dia ngerti tauhid, dia akidahnya lurus, tauhidnya murni, setan tidak bisa lagi menggoda. Orang jika sudah ikhlas, akidahnya benar, tauhidnya murni, setan ampun-ampun tidak bisa lagi menggoda orang yang ikhlas. Janjinya iblis, dia sendiri yang menetapkan, menyatakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Ya Allah, dengan keperkasaanmu aku bersumpah, aku akan sesatkan semua mereka. Anak keturunan Adam, aku akan sesatkan mereka semuanya. إِلَّا إِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ. Kecuali hambamu ya Allah, di antara mereka yang engkau berikan taufik, mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Sehingga yang paling ditakutkan oleh iblis, yang paling dikhawatirkan oleh setan adalah dakwah salafiyah. Dakwah ahli sunnah wal jamaah yang mengajak umat kembali kepada akidah yang benar. Yang mengajak umat kembali kepada tauhid yang benar. Oleh karenanya tidak ada yang dikhawatirkan melainkan orang-orang rajin ngaji tauhid. Ini yang dikhawatirkan setan. Sehingga yang paling berat adalah ngaji tauhid. Yang paling berat ngaji akidah. Di mana-mana itu. Tanya. Apa pengajiannya ustaz itu? Nah, akidah Islamiyah. Duh, akidah Islamiyah. Iman lagi. Nah, sudah apa sejak TK saya rukun iman ada 6. Nah, disangkanya cuma seperti itu pelajaran akidah. Disangkanya cuma seperti itu orang itu dianggap berakidah. 6. Kaum muslimin hafal rukun iman ada 6. Tapi di mana akidah mereka diletakkan? Kaum muslimin mengetahui rukun Islam ada 5. Di mana tauhid mereka diletakkan? Mereka bersyahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kaum muslimin, tapi di mana diletakkan tauhid mereka? Sehingga pelajaran tentang akidah bukan sekedar hafal rukun Islam, rukun iman. Tapi bagaimana kita petakan iman dan Islam itu sehingga menghujam di dada kita, menjadi sebuah keyakinan, sehingga ketika ada apapun sudah tenang, tentram, damai. Ada musibah, tenang. Tidak ada musibah, tenang. Krisis moneter, tenang. Tidak krisis moneter, tenang. Dia memiliki, dia tenang. Tak punya pun dia tenang. Tidak pernah dia bergantung kepada selain Allah. Tidak pernah mengeluh kepada manusia. Tidak pernah dia itu apalagi curhatnya di medsos. Tidak. Tidak sedikit-sedikit di medsos mengeluh macam-macam. Tidak. Karena dia memiliki akidah yang benar. Memiliki akidah yang lurus, memiliki tauhid yang benar. Dan ini yang ditakutkan oleh syaitan, yang ditakutkan oleh iblis di saat orang-orang yang beriman mengkaji akidah. Makanya dilawan. Makanya dilawan. Bismillah, saya akan berangkat pengajian. Materinya akidah Islamnya, pembahasan tauhid, pembahasan iman. Nah, syaitan menggoda kayak apapun sudah dimpaskan sudah. Bismillah, berangkat. Nah, sana sepi. Hanya beberapa orang gak semangat. Saya bukan mencari banyaknya orang. Saya ingin belajar. Justru yang sedikit adalah orang-orang yang militan. Saya ingin menjadi di antara mereka. Begitu. Ini yang mau mengaji tauhid, mengaji akidah adalah orang-orang yang militan. Kalau rame-rame saja itu berarti kurang militan. Masih kurang militan. Pengajiannya apa? Tabligh akbar. Pengajian umum, tematik. Oh asik itu, sabu biasanya rame ikut hadir. Ini masih kurang militan. Justru yang ngaji akidah tauhid, yang dengannya dia akan paham akidahnya, dia paham tauhid yang dia wajib tegakkan. Ini yang menjadi orang-orang yang ditakuti oleh setan. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dengan akidah tauhidnya yang menghunjam, setan pun takut berpapasan. Takut berpapasan. Kalau itu terjadi pada Umar, akan terjadi pada orang-orang yang seperti Umar. Yang seperti Umar, akidahnya yang tauhidnya seperti Umar, akan terjadi seperti itu. Bisa jadi di antara kita, apabila ada orang yang militan akidah tauhidnya, dia tidak tahu bahwa sesungguhnya setan berada jauh dari ketakutan ketika berjumpa dengan dia. Dengan apa? Akidah dan tauhid yang benar. Jadi yang keempat, dengan mewujudkan dan merealisasikan cinta dan benci karena Allah, akan sempurna iman. Jika sempurna iman, ikrar, orang akan menjadi baik pada pribadinya, tetapi akan baik akhlaknya kepada siapapun. Dan kembali kepada apa yang sudah kita simpulkan, bahwa untuk memperbaiki akhlak bukan semata-mata dimulai dari perbaikan akhlak kepada manusia, tetapi perbaiki akidah, perbaiki tauhid. Kemudian yang kelima, mengapa cinta dan benci yang karena Allah yang penting dalam bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Khamisan annaha asilah allati ala asasiha yaqumul mujtama'ul muslim. Karena sesungguhnya cinta dan benci yang dibangun karena Allah itu merupakan silah penghubung yang jika dibangun di atasnya masyarakat kaum muslimin, yaitu di atas cinta dan benci karena Allah, maka akan terbangun masyarakat muslim yang begitu kokoh. Maknanya jika tidak demikian, tidak mungkin diwujudkan adanya masyarakat muslim. Jika kita ingin membangun masyarakat muslim yang dimulai mungkin dari skop yang paling kecil, rumah tangga muslim, Bangun dulu cinta dan bencinya karena Allah. Istri mencintai suami karena Allah. Suami mencintai istri karena Allah. Orang tua mencintai anak karena Allah. Anak mencintai orang tua karena Allah. Suami bekerja karena Allah. Istri berkhidmah karena Allah. Itu dibangun. Sehingga akan terbangun rumah tangga muslim yang benar. Bagaimana suami cinta istri karena Allah? Bagaimana istri cinta suami karena Allah? Dibangun di atas ketaatan. Bahu-membahu di atas ketaatan. Saling mencari keridhaan. Sesungguhnya jika karena bukan karena Allah, aku tidak akan keluar bekerja. Payah-payah mencarikan nafkah buat anaknya orang. Istri anaknya orang, tahu dari siapa? Anaknya orang kan? Nah, jika bukan karena Allah, nah, aku tidak akan berpayah-payah keluar bekerja. Peras keringat, banting tulang, nah, hanya mencarikan makan anaknya orang. Tapi ini karena Allah yang memerintahkan. Allah yang mewajibkan. Setelah saya mengambil janji ikatan yang sangat kuat, misalkan ghalidho dengan pernikah, saya bangun cinta saya kepadamu wahai yayangku kamu. Aku tunaikan kewajiban karena Allah, bukan pamrih kepadamu, bukan mencari pujian darimu, bukan. Bukan supaya engkau itu tambah cinta kepadaku, bukan, tetapi karena Allah. Begitu juga istri. Kalau bukan karena Allah, tidak bakal aku berkhidmat kepada anaknya orang juga. Suami kan anaknya orang juga. Tidak bakal aku berkhidmat untuk anaknya orang. Kenapa payah-payah harus di rumah, menjaga rumah, berdiri rumah, nah, merapikan ini, merapikan itu, membantu suami mencucikan, karena suami mungkin kecapean karena bekerja mencari nafkah, nah, membantu suami kesetrika. Kenapa harus capek-capek seperti itu? Nah, ngurusi punya aku sendiri sudah, tapi Allah wajar. Aku ingin mencari keridhaan Allah. Maka aku tunaikan semuanya ini yang untuk. Nah, berarti kamu cinta aku pondak. Lalu tamkan. Ah, berarti kita sama-sama cinta karena Allah. Maka ingatkan, jika aku salah durhaka kepada Allah, ingatkan. Sebaliknya jika aku salah durhaka kepada Allah, aku akan ingatkan. Kita bersama-sama membangun cinta karena Allah. Rumah tangga yang seperti ini akan menjadi rumah tangga Islam yang baik. Masya Allah. Jika masing-masing rumah tangga dari kalangan kaum muslim sudah seperti itu, akan terbangun masyarakat muslim yang baik. Terbangun masyarakat muslim yang baik. Jika terbangun masyarakat muslim yang baik, terbangun juga bangsa kaum muslimin yang baik. Asasnya adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta dan benci karena Allah. Disebutkan di dalam hadis, Nabi telah menyebutkan tentang masalah ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi telah menyatakan tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai apa yang dimiliki oleh saudaranya. Dia mencintai dan menyenangi apa yang menjadi hak saudaranya sebagaimana dia mencintai jika sesuatu itu dimiliki oleh dirinya. Sebagaimana dia menyukai jika sesuatu itu menjadi haknya. Sama. Apa hubungannya hadis ini dengan terbangunnya rumah tangga muslim yang baik? Terbangunnya masyarakat muslim yang baik? Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, perhatikan. Masyarakat muslim tidak sekedar membutuhkan person-person. Terkumpulnya sekian rumah tangga. Tidak sekedar itu. Kita ingin membangun masyarakat muslim. Tidak sekedar butuh. Siapa yang akan membangun rumah di sekitar markas ini? Supaya nanti akan terbentuk kampung islami. Tidak sekedar butuh orang-orang. Siapa yang di sini? Siapa yang di situ? Tidak sekedar itu. Tapi butuh apa? Butuh sesuatu yang bisa menjadikan orang itu tetap ada di situ. Maksudnya datang. Sekian ikhwan. Bahkan dari luar daerah Sintang. Datang. Mereka semuanya ngapling tanah di sekitar markas Abu Bakar sini. Mereka membangun sana sini. Sudah dibangun. Tapi tidak ada alas al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. tidak ada asas al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Mereka tidak saling mencintai karena Allah, tidak saling membenci juga karena Allah. Mau bertahan berapa lama mereka bisa tinggal bersama-sama di sekitar markas ini? Kira-kira saja. Bisa jadi sebelum orang itu bisa membangun semuanya, tidak lagi, tidak jadi mereka melanjutkan membangun. Wah, enggak nyaman di sini. Enggak nyaman di sini. Nah, aku mencari tempat yang lain. Apa itu sebenarnya yang menjadi kuncinya? Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Orang butuh ini untuk bisa mereka itu menjadi orang-orang yang nyaman, yang tentram, yang damai tinggal bersama masyarakatnya. Ia memiliki asas al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Mereka saling berhubungan karena adanya kecintaan karena Allah, dan kebencian yang dibangun juga karena Allah. Yang salah satunya wujud dan bentuknya adalah mencintai apa yang dimiliki saudaranya seperti mencintai kalau jika itu menjadi miliknya. Tuh, saya memberikan gambaran. Ketika dulu saya mondok, pondok saya itu di lereng gunung Merbabu. Waktu itu saya diajak sama salah satu pegawai pondok, marbot, diajak ke rumahnya jamaah pengajian yang biasa ikut pengajian tapi di pelosok di kampung di lereng gunung itu. Setelah naik motor sesaat kemudian tidak bisa lagi dilanjutkan kecuali harus dengan jalan kaki setapak menuju rumahnya. Perkampungan. Di sana saya bayangkan apa yang dicari oleh manusia supaya mendapatkan ketenangan dan kedamaian itu di situ ada. Orang-orang itu di sana itu begitu, membangun masyarakatnya di atas pondasi, di atas asas mencintai apa yang menjadi hak saudaranya seperti mencari jika itu menjadi haknya. Suara jengkrik, suara belalang, hijau-hijauan yang ada di sekitar rumah, pekarangan, saling salam, saling sapa, kesederhanaan, ada di sana. Layaknya apapun yang ada milik bersama, sehingga semua bertanggung jawab. Ini semuanya milik kita, sehingga kita semuanya bertanggung jawab. Punyaku, punyamu, punyamu, punyaku. Tapi hanya itulah ya, tidak boleh istri. Istrimu, istriku, istriku, istrimu, bukan. Sehingga apa yang terjadi jika seperti itu? Aman, tentram, damai mereka hidup di kampung. Orang itu ketinggalan barangnya, tidak bakal terusik. Malah diamankan. Orang jatuh dompetnya, tidak bakal terbuka dompet itu. Malah diamankan, dicari siapa memiliki ini. Orang lupa motornya tidak dimasukkan sampai malam. Orang lupa misalnya rumahnya tidak ditutup sampai besok pagi. Aman. Karena apa? Semuanya itu membangun di atas asas mencintai apa yang menjadi hak saudaranya sebaik mencintai jika itu menjadi haknya. Jika mereka pun mendapati perkara-perkara yang sifatnya mengkhawatirkan, dia mengamankan. Sebagaimana jika dirinya terancam, dia mencari keamanan. Begini yang dibutuhkan. Dan asas yang seperti ini tidak bisa dibangun kecuali di atas asas al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta dan benci karena Allah. Demikian pula membangun masyarakat muslim yang baik. Dibangun di atas asas yang ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai, dia suka, senang dengan apa yang menjadi hak saudaranya sebagaimana dia suka dan dia senang jika itu menjadi haknya. Kalau itu menjadi haknya, dia akan jaga, dia akan perhatikan, dia akan rawat, dia akan amankan, dia akan pergunakan dengan sebaik-baiknya jika itu menjadi haknya. Sekarang dia dimiliki oleh orang lain, saudaranya, maka diberikan pula hak yang sama. Dia senang, dia turut merawatnya, dia turut menjaganya, dia turut juga memberikan apa? Jaminan keamanannya. Dan hidup yang seperti ini oleh Allah sudah telah digambarkan menjadi kuncinya hidup yang tentram, damai. Ketika jaminan keamanan ada, ketika ekonomi tercukupkan. Di kampung itu, masya Allah, orang itu mau makan. Waktu itu saya mondok itu di zaman krisis moneter, tahun berapa itu? 97-98. Krisis moneter. Di mana-mana orang itu sudah bicarakan krisis moneter. Inflasi yang sangat tinggi waktu itu menjadikan mereka itu masya Allah terganggu benar perekonomiannya. Tapi bagi mereka-mereka yang saya datangi itu di pelosok itu, tidak terpengaruh. Krisis moneter tidak pengaruh kepada kami, karena lumbung kami masih cukup. Di depan rumah masih banyak buah-buahan, di samping rumah masih banyak sayuran, di belakang juga begitu, masih cukup untuk kita makan. Coba hidupnya mereka itu aman, karena masyarakat begitu sudah membangun apa? Kecintaan, muwalah, kecintaan yang baik. Dan ini adalah tanda-tanda kehidupan orang-orang yang bahagia, yang mendapatkan kebahagiaan dunia. Sebelum nanti di akhirat, jika mereka adalah orang-orang yang pandai mempergunakan kebahagiaan dunianya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah telah menyebutkan tentang masalah itu. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Barang siapa yang dia itu bangun pagi-pagi dari tidurnya, badannya sehat. Mu'afan fi jasadihi. Aminan fi sirbihi. Dia aman, tentram, tidak ada yang dikhawatirkan. Aman, tentram, tidak ada yang dikhawatirkan. Indau qutu yaumihi. Dia hanya memiliki bahan makanan yang cukup dimakan di hari itu saja. Faka'anna mahisat lau dunya bihadha firiha. Seolah-olah orang ini adalah orang yang mendapatkan dunia dengan seluruh isinya. Dia adalah orang yang bahagia dunia. Bangun tidur sehat. Bangun tidur sehat. Tidak ada yang dikeluhkan. Tidak asam urat, tidak kolesterol, kan begitu ya. Kan hidupnya bersama apa-apa yang alami. Tidak ada pestisida, tidak ada apalagi fitsin, tidak ada aditif, tidak ada. Mau teh tinggal petik. Sana banyak daun teh, tinggal petik tehnya. Mau kopi juga begitu, tinggal di sekitar rumah mereka. Sayuran juga begitu, tinggal petik. Di belakang rumah, di sebelah rumah, tinggal petik. Jagung mereka sudah punya. Bahan makanan seperti padi mereka sudah punya. Mereka hidupnya tentram. Aminan fi sirbi. Tidak ada yang dikhawatirkan tentang harta yang ditinggalkan di rumahnya. Tidak ada yang dikhawatirkan tentang anak-anak yang bermain, yaitu di sekitar rumahnya. Tidak ada yang dikhawatirkan. Semuanya pada saling menjaga. Kebutuhan makanan cukup. Maka dia, kata Rasulullah, adalah orang yang Allah memiliki dunia bahkan seisinya. Dibandingkan dengan orang yang aslinya dia punya, tetapi terkena krisis moneter waktu itu. Maka dia hidupnya tidak tentram. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menghubungkan terwujudnya bangunan muslim, masyarakat muslim yang baik adalah al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Oleh karenanya, tidak akan terbangun masyarakat muslim yang baik kecuali masyarakat muslim adalah orang-orang yang memiliki silah, memiliki hubungan yang baik, yaitu al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Kemudian yang keenam, yang terakhir. Sudah terakhir. Dari tadi ditunggu yang terakhir. Ini yang terakhir. Yang keenam. Kenapa al-hubbu fillah, cinta dan benci karena Allah itu termasuk pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang penting? Karena yang keenam, sadisan li'anna man ahabba ghairallah wa ghaira dinihi wa kariha Allah wa dinahu wa ahlahu kana kafiran billah. Kenapa cinta dan benci karena Allah adalah begitu penting menjadi pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena siapapun yang mencintai selain Allah, mencintai agama selain agama Allah, dia membenci Allah dan membenci agamanya Allah dan juga ahli agamanya Allah. Berarti membenci kaum muslimin, membenci orang-orang yang beriman, kana kafiran, maka dia adalah orang-orang kufur, dia adalah orang-orang kafir, tidak lagi beriman. Dan ini adalah pokoknya khazlan, pokoknya kehinaan, walhalak, dan pokoknya sebab-sebab yang paling pokok dari kebinasaan. Tidak ada lagi yang diharap-harapkan, tidak ada lagi kebaikan yang bisa diharapkan dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan keadaan orang yang tidak beriman kepada Allah sebenarnya tidak berbeda dengan apabila tidak bermanfaat yang ada di muka bumi. Tidak memiliki manfaat, bahkan hanya memenuhi bumi saja, menyempit-nyempitkan bumi saja. Ketika orang tidak beriman kepada Allah, tidak memiliki iman, tidak memiliki akidah yang benar sehingga dia kufur, maka sebenarnya dia hanya memenuhi saja muka bumi. Karena bumi ini oleh Allah diwariskan hanya kepada orang-orang yang beriman, dihalalkan hanya bagi orang-orang yang beriman, tidak dihalalkan bagi orang-orang selain orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-An'am ayat nomor 14, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin." Katakan, apakah kepada selain Allah, apakah selain Allah yang aku akan jadikan sebagai penolongku? Padahal Allah lah zat yang menciptakan langit dan menciptakan bumi, Allah yang memberi makan kepadaku, dan dia azza wa jalla tidak membutuhkan makan dari kita. Tentu tidak. Allah perintahkan kepada Nabi, kepada Rasul, untuk mengatakan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, apakah kita orang yang beriman akan menjadikan selain Allah, padahal dia adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, Allah SWT yang memberikan kita makan, Allah SWT yang memberikan kita jaminan keamanan, adakah dari selain Allah yang kita cintai sehingga kita tidak lagi mencintai Allah? La, tidak sama sekali. Qul, katakan kepada mereka, inni umirtu an akuna awwala man aslam. Sesungguhnya yang Allah perintahkan kepadaku adalah aku akan menjadi orang-orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah. Bagaimana berserah diri kepada Allah? Dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah adalah berserah diri kepada Allah. Kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala menyebutkan, yang lebih dikenal dengan sebutan Syekh Muhammad, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, bahwa Islam berserah diri kepada Allah adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang paling pertama, itu yang paling pokok yang Allah SWT perintahkan. Itu yang dimaksudkan dengan berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Wala takunanna minal musyrikin, Allah SWT menyebutkan, sehingga jangan sekali-kali kalian menjadi orang-orang yang musyrik. Perhatikan dalam tutupan ayat ini, jangan sekali-kali kalian menjadi orang-orang yang musyrik. Allah SWT menutup ayat dengan apa yang dia firmankan. Kata para ulama, menunjukkan bahwa siapa yang menjadikan selain Allah dicintainya dan Allah yang dibenci, siapa yang menjadikan selain Allah sebagai walinya, nah, sedangkan Allah tidak dijadikan sebagai walinya, dia telah menyekutukan Allah dengan yang lain, dia telah menyekutukan Allah dengan makhluknya, dan dia telah menjadi kufur setelah beriman. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa setiap orang-orang musyrik adalah orang-orang yang kafir. Maka barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, maka sungguh dia telah batal imannya. Dia telah batal imannya. Allah SWT telah menegaskan tentang masalah ini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir, siapa mereka itu? Ahli kitab dan orang-orang musyrik. Yang menyembah dari selain Allah, dari selain ahli kitab, menunjukkan bahwa orang-orang musyrik adalah orang-orang kafir. Sehingga Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan bahwa orang-orang musyrik adalah orang-orang kafir. Dan ayat ini Allah SWT menegaskan orang yang dia menjadikan selain Allah yang dijadikan wali. Dan Allah SWT dienyahkan orang yang dia menjadikan Allah SWT menjadikan selain agama Allah menjadi pilihan dan agama Allah dienyahkan, maka dia jatuh pada dosa kekufuran. Dia telah menyekutukan Allah SWT dengan yang lainnya. Para bapak, para ibu, para ikhwan dan para akhwat, para hadirin dan hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah, tidak lupa kepada segenap para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pengajian yang bisa kita bacakan keterangannya di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan ini bermanfaat, menjadi ilmu yang diberkahi oleh Allah SWT, yang bisa menambah iman, mengokohkan takwa, membuahkan amal masoleh kita semuanya. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum diakhiri pengajian, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, dipersilahkan. Dipersilahkan, barangkali ada pertanyaan sekitar materi. Kalau tidak ada sekitar materi, barangkali di luar materi. Ibu-ibu dan para akhwat pun dipersilahkan bertanya. Biasanya ditulis Ustaz ya. Baik. Ini ada pertanyaan. Ustaz, apa bedanya dakwah Salafiyah dan dakwah Muhammadiyah? Ini disebut begitu tidak mengapa. Saya akan sebutkan. Saya dari kecil dididik dengan didikan dakwah Muhammadiyah. Jadi masa kecil saya dididik dengan didikan dakwah Nahdlatul Ulama. Kemudian agak kecil sedikit, dididik dengan dakwah PII. Pernah tahu PII ya? Kemudian agak kecil sedikit, dididik dengan dakwah Muhammadiyah. Dan saya belajar benar, dan saya mengkaji benar apa itu dakwah Muhammadiyah. Sehingga ketika kemudian saya mengaji dakwah salafiyah, saya mendapatkan bahwa sesungguhnya dakwah salafiyah yang awal adalah dakwah Muhammadiyah. Kita tahu siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dan di atas apa beliau membangun asas dakwah Muhammadiyah? Sesungguhnya itu adalah dakwah yang dulu pernah didakwahkan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, yang dikenal kokoh dan gigih di atas dakwah salafiyah. Dakwah Muhammadiyah adalah dakwah yang mengajarkan kepada kita dakwah tauhid. Dakwah Muhammadiyah adalah dakwah yang mengajarkan kepada kita hendaknya kita itu tinggalkan dan jauhi takhayul dan khurafat. Dakwah Muhammadiyah adalah dakwah yang dibangun di atas asas kita belajar dan menerapkan sunnah dan menjauhi dan mewaspadai bid'ah. Makanya dulu dakwah Muhammadiyah dibangun di atas dakwah TBC, perangi takhayul, khurafat dan bid'ah. TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat, yaitu memerangi syirik, memerangi bid'ah, menegakkan tauhid dan menegakkan sunnah. Dan ini adalah asas dari dakwah salafiyah. Ini adalah asas dari dakwah salafiyah. Makanya para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau misalnya di hari-hari sekarang ini ada angkatan tua, ada angkatan muda. Angkatan tua yang dulu pernah mengikuti dakwah Muhammadiyah, mereka akan tahu benar bahwa sesungguhnya dakwah salafiyah yang sekarang itu digiatkan, inilah dakwah Muhammadiyah yang dahulu. Tidak ada bedanya. Oleh karenanya hendaknya ini dipahami. Kita bicara tentang asas dakwah ya, bukan apa? Ormas. Kita bicara tentang asas dakwah sebagaimana dalam pertanyaan yang tadi saya sebutkan. Sehingga para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, ini yang menjadi apa? Yang menjadi perkara yang dipersaksikan oleh jamaah-jamaah dari angkatan tua di daerah saya, di daerah saya, di Jawa sana, di Kediri secara khusus. Bahwa angkatan tua dari bapak-bapak yang dahulu menjadi pendahulu saya mengkaji dan mempelajari dakwah Muhammadiyah, mereka yang menjadi saksi. Nah, sesungguhnya kata sebagian mereka, kalau kita ingin tahu dakwah Muhammadiyah di hari ini, maka sesungguhnya dakwah Muhammadiyah dari ini adalah dakwah salafiyah. Dakwah Muhammadiyah dari ini adalah dakwah salafiyah. Makanya kita hendaknya ikuti dakwah salafiyah. Perlu diketahui ya, kalau dakwah salafiyah tidak ada ormasnya. Tapi kalau dakwah Muhammadiyah ada ormasnya. Ormasnya namanya apa? Muhammadiyah itu sendiri. Ini bedanya. Makanya saya bedakan tadi itu antara apa? Bicara tentang ormas dengan bicara tentang asas dakwah. Kalau ormas, ya namanya ormas, organisasi. Nah, maka organisasi itu kembali kepada bagaimana itu dibuat. Apabila organisasi itu dibuat hanya sekedar mempermudah supaya dakwah ini mudah dan tidak sulit, supaya mudah diadakan kegiatan dakwahnya, supaya jelas wadahnya, supaya jelas siapa penanggung jawabnya, maka tidak menjadi masalah. Tidak dibangun di atasnya loyalitas dan baro'ah. Barang siapa yang tidak masuk di sini, maka tidak termasuk golongan kami atau yang tidak kita berikan loyalitas. Adapun yang masuk kita berikan loyalitas, yang tidak masuk maka kita berikan baro'ah. maka tidak begitu. Selagi ormas dibangun adalah untuk melancarkan, untuk siapa penanggung jawab dakwah, yang itu adalah dakwah tauhid, dakwah tentang sunnah, maka tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah jika organisasi apapun, termasuk yayasan, nah, yang dibuat tetapi akan dibangun di atasnya al-wala dan barok, yang tidak masuk di ormas kita, tidak diberikan loyalitas, tapi diberikan muadat, dimusuhi, tidak disenangi, maka itu tidak dibenarkan, maka itu tidak dibolehkan. Demikian, wallahu ta'ala. Ustaz, bagaimana kiat agar kita itu istiqomah di atas dakwah yang hak ini, itu dakwah salafiyah? Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana menjaga istiqomah. Saya akan menyebutkan sebagian, dan ini yang saya pandang pokok di awal-awal ini. Tidak semua kita itu mengenal dakwah salafiyah dari awalnya. Padahal semua kita adalah ahlu sunnah. Semua kita adalah salafi. Tidak ada seorang muslim yang dilahirkan di atas permukaan bumi, melainkan dia dilahirkan di atas Islam dan ahli sunnah. Kenapa? Karena Allah SWT melalui lisannya Rasulullah SAW telah menyebutkan, ma min mauludin illa yuladu ala fitrati. Tidak ada yang dilahirkan melainkan dia dilahirkan di atas fitrahnya. Apa kata para ulama? Fitrah yang dimaksudkan adalah tauhid, mengakui Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi. Fitrah yang dimaksudkan adalah akidah iman sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sehingga setiap yang dilahirkan adalah dilahirkan di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini asalnya. Tetapi kenyataannya setelah itu orang tidak istiqomah di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa sebabnya? Lingkungan. Lingkungan yang pertama, lingkungan siapa? Bapak dan ibunya. Tidak dididik, tidak dikondisikan. Rasul menyebutkan fa'abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisani. Sehingga bapak dan ibunya yang menyimpangkan dari fitrah akidah Islam dan akidah sunnah wal jamaah ini, sehingga anaknya pun menjadi Yahudi, anaknya pun menjadi Nasrani, anaknya pun menjadi Majusi. Nah, karena lingkungan pertama adalah orang tuanya. Nah, setelah itu kemudian kita mengenal dakwah salafiyah. Kita mengenal dakwah Ahlussunnah wal Jamaah setelah lama kita tidak mengenalnya. Sehingga kita pun akhirnya mau kembali kepada dakwah salafiyah, mau kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana kiatnya agar kita bisa istiqomah di atas dakwah yang benar ini? Yang pertama, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, ikhlaskan. Ikhlaskan niat kita. Di saat kita bertaubat dan kita ingin kembali kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini, ikhlaskan. Sungguhnya ikhlas adalah yang pertama dan paling utama. Ikhlas adalah yang pertama dan paling utama. Agar seorang bisa mantap dan kokoh di atas istiqomah ini. Ketika Rasul ditanya oleh sebagian sahabat yang datang kepada beliau, ya Rasulullah, berikan aku nasihat yang dengan nasihatnya aku merasa cukup, akan bisa istiqomah maksudnya, tidak lagi butuh kepada manusia siapapun. Apa kata Rasul memberikan nasihat? Qul amantu billah sumastaqim. Ucapkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu, aku beriman kepada Allah. Ikhlaskan niatmu bahwa apa yang kamu maksudkan adalah iman kepada Allah, bukan yang lainnya. Sumastaqim, setelah itu kamu bisa istiqomah. Istiqomahlah kamu di atas ikhlas, menunjukkan bahwa ikhlas adalah yang pertama dan paling utama. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa istiqomah, lazimi majlis ilmu. Untuk istiqomah kita membutuhkan ilmu. Untuk mengokohkan iman kita membutuhkan ilmu. Kita yang baru mengenal dakwah salafiyah, kita akan bisa istiqomah jika kita itu mengenali ilmunya. Kita harus belajar, rajin hadir di majlis-majlis pengajian, rajin hadir di majlis ilmu. Ilmu yang membuat kita mantap, ilmu yang membuat kita istiqomah. Semakin kita berilmu, semakin kita tahu apa yang harus kita yakini. Kita semakin tahu apa yang kita harus amalkan. Dan istiqomah hakikatnya adalah itu. Istiqomah hakikatnya adalah itu. Itu orang senantiasa di atas keyakinan dan di atas amal. Itu hakikat dari istiqomah. Dan itu berangkat dan bermula dari ilmu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Nabi telah menyebutkan tentang masalah ini. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Iman seseorang tidak akan istiqomah, tidak akan lurus sehingga istiqomah hatinya. Jaminan iman kita istiqomah, keyakinan kita istiqomah adalah hati. Perlu diketahui, asupan yang dibutuhkan hati itu apa? Ilmu. Hati membutuhkan ilmu. Dengan ilmu hati akan menambah iman. Dan ini yang bisa menyegarkan hati, yang bisa mengokohkan hati, yang memantapkan hati adalah iman. Dan iman sumbernya adalah ilmu. Maka jika kita ingin istiqomah di atas yang hak, tidak dakwah salafiyah, tidak goyah, tidak mudzabdzab, tidak maju mundur, tidak ragu-ragu, kita harus berilmu. Lihat mereka-mereka yang rajin datang di majlis pengajian, dia bertambah istiqomah. Tapi mereka-mereka yang tidak rajin di majlis pengajian, mudzabdzab, dia mudah terombang-ambing. Kenapa? Karena dia tidak bisa istiqomah. Wala yastaqima qalbu hatta yastaqima lisan. Dan tidaklah seseorang bisa istiqomah hatinya sehingga dia bisa menjaga istiqomahnya lisan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, Rasul menyebutkan dalam hadis ini, jika kita ingin istiqomah, hati kita jaga lisan. Jagalah lisan. Jangan lisan dilepaskan begitu saja. Jangan, jaga lisan. Hanya ucapkan yang baik sesuai dengan akidah yang benar. Jika tidak, diam. Dalam rangka menjaga istiqomahnya hati. Kita mengkaji ilmu, kita belajar ilmu, kita rajin hadir di majlis ilmu untuk menambah iman dalam hati, dan kita jaga lisan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dekat-dekatlah dengan orang ahli ilmu, ulama. Siapa ahli ilmu di antara antum, maka dekati. Dekatlah dengan para ustaz. Jangan menjauhi ustaz. Dekat-dekatilah ustaz, karena sesungguhnya ustazlah yang membimbing. Ustaz yang memberikan faedah. Maka dekatilah. Sebagaimana itu pula yang dilakukan oleh para sahabat. Tidaklah para sahabat melihat Rasul itu hadir dimanapun Rasul hadir, melainkan para sahabat segera berkerumun mengelilingi beliau dalam rangka mencari faedah, menambah iman, mencari faedah ilmu, bertanya, mendengarkan fatwa yang dengannya seorang akan bisa istiqomah. Yang dengannya orang bisa istiqomah. Kemudian yang keempat, jaga hubungan baik di antara sesama orang-orang yang beriman. Jangan menjauh, tetapi mendekatlah. Buatlah komunitas. Karena sesungguhnya orang jika dia itu berkomuni, dia itu saling mendekat, dia semakin kokoh. Perhatikan, Rasul telah menyebutkan, alaikum bil jamaah. Hendaknya kalian jaga dalam rangka antara berjamaah ini. Jaga kondisi kalian berkomuni ini. Jaga. Sesungguhnya Allah SWT itu bersama jamaah. Allah akan menjaga orang-orang yang menjaga jamaah. Wa innama ya'kulu dzibu mina al-ghanami al-qasiyah. Perhatikan, setan itu menggoda orang yang sendirian, sebagaimana serigala juga akan menangkap kambing-kambing gembalaan, tidak yang bergerombol, tetapi yang melepas sendiri meninggalkan kelompoknya. Rasul mengibaratkan hidup menyendiri adalah sulit beristiqomah, karena akan menjadi sasaran setan, digoda oleh setan. Makanya hiduplah berkomuni, berjamaah. Dan alhamdulillah sekarang ini sarana kita itu berkomunitas, tidak sekedar bertemu badan. Ada grup-grup yang bisa kita itu berkomunitas di situ. Tentu harus dijaga dengan baik grup-grup itu. Di atas sunnah, kemudian di bawah bimbingan ustaz. Jangan lepas. Karena grup dibuat untuk kita berkomuni, untuk istiqomah. Bukan sekedar untuk melampiaskan apa yang kita ingin lampiaskan. Harus dibimbing ustaz. Diniatkan dengan ikhlas. Masuk di grup untuk mencari kebaikan. Masuk di grup untuk mencari bimbingan. Masuk di grup untuk kita bisa istiqomah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dahulu para sahabat mempraktikkan hal yang demikian. Di saat mereka sendirian, mereka mulai melemah, mereka kondisikan. Bagaimana cara mereka mengkondisikan supaya tetap istiqomah? Jaga komunitas. Dicari sahabat-sahabat yang lainnya. Ketika bertemu, diajak untuk mengokohkan kembali iman. Ta'alau, ta'alau nu'minu sa'atan. Marilah, marilah, marilah kita bersama-sama. Kita kokohkan lagi istiqomah. Kita kokohkan lagi iman kita. Para sahabat butuh berkomunitas untuk menjaga istiqomah. Bagaimana dengan kita yang lebih lemah? Maka kita butuh berkomunitas. Ketika kita sendirian lemah, terkadang kita kalau menjauh dari komunitas, kita merasa tidak diawasi. Merasa bebas. Oh, enggak ada iwan-iwan yang tahu. Oh, enggak ada awat-awat yang melihat. Nah, sehingga orang lemah. Digoda oleh setan. Terkena syubhat. Terkena hasutan. Tapi begitu dia berkomunitas, dia akan kuat. Ini diantara perkara yang ingin saya sebutkan. Sebagian diantara kiat bagaimana kita menjaga istiqomah. Wallahu ta'ala. Ustaz, apa hukum sholat menjadi makmum diimami oleh orang yang berakidah Asy'ariyah, Qadariyah? Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, sah sholatnya tidak mengapa. Sah sholatnya tidak mengapa. Para ulama menyebutkan, sholat di belakang ahli bid'ah itu, selain bid'ahnya bukan bid'ah yang mukaffirah, maka sholatnya sah tidak mengapa. Jadi selagi bid'ahnya itu bukan bid'ah yang mukaffirah, maka tidak mengapa. Kita perlu ketahui bahwa kebanyakan kaum muslimin yang ada di antara kita, sampai imam-imam masjid sebagian yang pun demikian, mereka memang berada di atas penyimpangan dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi mereka, tidak semuanya mereka adalah ahli bid'ah, saya katakan. Tidak semuanya mereka adalah ahli bid'ah. Bukan berarti tidak ada ahli bid'ah di antara mereka. Ada, tetapi tidak semua mereka adalah ahli bid'ah. Kita harus bisa membedakan, sebenarnya ulama juga membedakan siapa ahli bid'ah dan siapa orang-orang yang dia adalah di atas kebid'ahan. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka sekedar di atas bid'ah, yang diada-adakan oleh kaum pembesar-pembesarnya mereka. Banyak kaum muslimin yang mereka posisi pelaku-pelaku bid'ah, yang meyakini keyakinan-keyakinan bid'ah yang didakwahkan oleh kaum-kaum yang ada di antara mereka pembesar-pembesarnya. Sehingga tidak semuanya mereka adalah ahli bid'ah. Kemudian yang kedua, harus dibedakan mana bid'ah yang mukafirah dan yang tidak mukafirah. Selagi mereka bukan orang-orang yang ahli bid'ah, yang bid'ahnya mukafirah, maka surat di belakang mereka adalah sah. Surat mereka adalah sah. Demikian, wallahu ta'ala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan untuk pengajian kita di malam hari ini, dan ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalawatullahi wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.